بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتين عزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda beliau berkata kepada Asyaj Abdul Qais beliau mengatakan inna fika khoslataini yuhibbuhumallah sesungguhnya padamu ada dua perangai ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-hilmu wal-anatu yaitu sifat al-hilm dan al-anah at-ta'anni ikhwanatina azakumullah hadis ini menerangkan kepada kita tentang dua sifat yang sangat mulia akhlak yang sangat agung yang wajib untuk kita miliki ada pada kita dengan sifat ini barakallahu fikum kita akan mendapatkan mahabbatullah cintanya Allah kepada kita subhanahu wa ta'ala Allah akan mencintai kita mencintai perangai kita mencintai akhlak kita sebuah sifat yang bila kita memilikinya maka semua persoalan semua urusan yang ada pada kita yang kita hadapi akan berjalan dengan baik dengan bagus akan bisa dicarikan solusinya jalan keluarnya dengan baik kita akan memiliki jiwa yang lapang kita akan memiliki jiwa besar dan segala sesuatunya dilakukan, diucapkan dengan penuh pertimbangan dengan penuh perhitungan, memperhatikan maslahat dan madaratnya barakallahu fikum, membuahkan hasil yang baik. Sifat al-hilmu dan sifat al-anah. Al-anah ta'ani. At-ta'ani barakallahu fikum, al-anatu atau at-ta'ani ialah adamul ajalah. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa di dalam mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau menyebarkan sesuatu. Hadza at-ta'anni namanya adamul ajalah. Ya, enggak buru-buru. Betul-betul semuanya dipikir masak-masak. Diperhitungkan dengan matang segala sesuatunya. Sisi syar'inya, sisi maslahatnya, sisi dampaknya, semuanya. Ta'ani. Begitu semuanya baik, baru dia bicara, baru dia berbuat, baru dia menyebarkan sebuah berita. Hadza ta'ani. Lawannya al-ajalah. Barakallahu fikum. Yang kedua al-hilm. Al-hilm maknanya adalah adamul taishi wal khiffah. Tidak ringan dalam berbuat, ya, tidak terbang. Taish itu kayak orang terbang. Khiffah itu ringan. Ini al-hilm. Maknanya barakallahu fikum, orang yang halim, yang dikatakan halim yang punya al-hilmu adalah orang yang betul-betul penyabar. Ada gangguan, ada cobaan, ada rintangan, terutama dari orang lain yang membolimi dia, yang menyakiti dia. Orangnya penyabar. Yang kedua, orangnya bisa menahan emosi. Kaful ghaiz. Orangnya berjiwa besar, lapang dada. Dan dia bisa memaafkan ketika orang yang menyakiti dia itu minta maaf atau minta uzur. Ada halim. Tidak mudah reaksi. Tidak gampang emosi. Tidak mudah marah. Tidak temperamental. Ada halim. Namanya ada mutais wal khifah. Orang kalau ada sesuatu langsung respon, langsung reaksi, tanpa dipikir. Ada tais indahu tais wa khifah. Itu bahasa mereka. Indahu tais wa khifah. Orangnya itu gesa-gerusu dalam bertindak, dalam berucap. Gampang emosi, gampang marahnya, gampang meletup, gampang terbakar. Ada innahu ta'is wa khiffah, ghairu halim. Dipahami ya? Ghairu halim. Dengan dua ini selalu digandingkan oleh para ulama dalam penyebutan sebuah sifat. Juga digandingkan dalam riwayat ini. At-ta'anni wal-hilm. Ini dua hal yang pasti akan berkaitan. Orang yang memiliki hilmun, sabar, orangnya berjiwa besar, berlapang dada, barakalafikum, enggak akan bereaksi. Barakalafikum adalah orang-orang yang betul-betul memiliki pandangan yang sangat jauh. Punya ta'ani dia. Dipikir matang, dipikir masak-masak, dipertimbangkan maslahat dan madaratnya, baru kemudian bertindak. Dua hal ini barakallahu fikum saling berkaitan, namun secara makna dibedakan. At-ta'anni ay adamul ajalah. Tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Al-hilmu adamu taishi wal khifah. Barakallahu fikum. Dalam praktek honantina azakumullah, dalam prakteknya, at-ta'anni ini honantina azakumullah seringkalinya dipakai untuk akhbar. Untuk Ahmad al-akhbar, untuk pembahasan masalah sebuah berita. Ya, sebuah berita yang diserap, yang tangkap, atau sebuah berita yang mau disampaikan kepada orang lain. At-ta'anni tidak mudah percaya dengan kabar yang datang, kecuali kalau datangnya dari seseorang yang terpercaya, orang yang thiqah, saduq, ma'ruf dengan sidiknya. Hada dipercaya sama dia. Bahkan ada kalanya yang datang orang yang jujur dengan sebuah berita, tapi kondisinya itu carut parut. Nah, kondisinya itu adalah beritanya simpang siur. At-ta'anni tetap dia tersebut bukan mendustakan orang yang jujur, namun dalam rangka untuk ta'kidul khabar, menekankan untuk memastikan keabsahan kabar tersebut. Hadza ta'anni. Jadi paham ya? Atau antum hendak menyampaikan sebuah berita, antum punya sebuah informasi, punya sebuah kabar, sebuah berita tentang seseorang atau komunitas atau yang lain-lainnya, tidak gampang menyebarkannya. Dipikir, sebarkan apa enggak, sebarkan apa enggak, sebarkan atau enggak, dipikir. Yang pertama keabsahan beritanya, yang kedua maslahat madharatnya, yang ketiga dampaknya. Ketika semuanya beres, semuanya aman, dia sampaikan. Ada kalanya disampaikan pada orang tertentu, itu maslahatnya. Ada kalanya disampaikan pada sebagian pihak saja, itu maslahatnya. Ada kalanya disampaikan kepada semua pihak, itu maslahatnya. Hadza ta'anni, namanya ta'anni fi talaqqil akhbar wa fil ikhbar. Ta'anni dalam menerima sebuah berita atau menyampaikan sebuah berita. Ada ta'anni. Namun digunakan untuk juga al-aqwal wal-af'al. Digunakan untuk ucapan atau perbuatan. Sebelum Anda berucap, Anda harus pikir-pikir dulu. Dipastikan keabsahan ucapan Anda. Ada qaul benar. Ucapan benar, ucapan syar'i, bukan ucapan yang haram atau dusta. Yang kedua, pastikan kemaslahatannya. Yang ketiga, pastikan dampaknya. Harus positif. Ketika semua terpenuhi, baru Anda berucap, menyampaikan kalimat tadi atau ucapan tadi. Barakallahu fikum. Ad-da'anni. Proses tadi namanya apa? Namanya ad-da'anni. Juga terkait dengan perbuatan antum, mau mengerjakan sesuatu, itu ta'anni, dipikir masa-masa keabsahannya secara syariat, secara niatnya, secara sunnahnya, sudah sesuai atau tidak, kemaslahatannya, dampaknya. Ketika semuanya benar, terpenuhi, baru antum mengerjakannya. Itu namanya apa ini? At-ta'anni fil af'al. Baik antum, orang itu dikatakan muta'anni, orang yang punya ta'anni ketika dia terbiasa dengan akhlak tersebut. Dan masyhur di kalangan para ikhwah, kaum muslimin yang lainnya, ini orang ta'anni. Ini ikhwanul muslimin rahimakumullah, kemaslahatannya sangat banyak, sangat besar. Terkait dengan antum, ucapan antum pasti hak. Amal antum pasti hak. Paham ya? Antum tidak khawatir itu ucapan yang salah atau tindakan yang salah. Pasti dapat pahalanya. Yang kedua, antum tidak bakal menyesal. Sebab sudah antum pertimbangkan masa-masa. Yang ketiga, tidak akan ada efek negatif dikarenakan sudah dipertimbangkan masa-masa dengan bimbingan syariat. Lain halnya dengan orang yang al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa, tanpa dipikir, tanpa digodok, tanpa dicermati terlebih dahulu. Seringkalinya zallah, tergelincir, salah ngomong, salah menyampaikan, salah bertindak. muncul zallah. Yang kedua, dia akan sering dan banyak menanggung malu. Wis kadung ngomong, wis kadung bertindak salah, wis kadung menyiarkan berita keliru. Dan ini ada penyakit yang sangat membahayakan, yaitu gengsi untuk rujuk. Ini membahayakan. Wis kadung keliru, wis kadung salah, gengsi untuk rujuk. Ini sebab utama orang itu jatuh dalam sebuah fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Kenapa demikian? Awalnya adalah adamu ta'anni, tidak ta'anni alias al-ajalah, tergesa-gesa. Dampak yang lain, meresahkan banyak pihak. Kalau terkait dengan berita, sudah heboh, viral, salah. Bikin heboh, sudah berucap, sudah heboh, salah. Bertindak, sudah bikin kehebohan, salah. Dampaknya akan negatif untuk pihak yang lain. Barakallahu fikum. Memunculkan sekian banyak mudarat dan mafasid yang lumayan besar tergantung kadar kesalahannya. Dan yang paling membahayakan adalah ketika dia tahu itu salah. Beritanya hoax, ucapan dia salah atau mengandung kemadharatan, tindakan dia keliru atau mengandung kemadharatan atau dampaknya negatif, yang paling berbahaya tidak mau rujuk dari kesalahan. Ada khatirun jiddan. Sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Sekelas, jangan orang awam, sekelas orang yang memiliki ilmu, yang paham syariat, setingkat seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang alim, bisa menjadi pemicu penyimpangan dia. Awalnya bukan terkait dengan bab syahwat, bab syubhat. Terkait dengan perkara-perkara seperti ini yang dianggap remeh. Tapi karena gengsinya, karena egonya, karena takaburnya dan yang lain-lainnya, akhirnya dia terpelanting di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan fitnah. Muaranya dikarenakan adamu da'ani atau al-ajalah. Hati-hati. Ini semakin kesana semakin membahayakan. Hadza ta'ani. Al-hilm. Ini menunjukkan Anda adalah orang yang dewasa. Al-hilm wal-halim menunjukkan Anda orang yang dewasa. Anda orang yang bisa menerima beban dari pihak lain. Nah, diwalimi, masya Allah, difitnah, disakiti dan segala macamnya. Anda orangnya tenang. Orangnya itu tenang. Enggak mudah bereaksi. Enggak mudah terpancing. Bukan berarti lemah ya, bukan. Perlu dengan kesabaran, dengan ketenangan, barakallahu fikum. Ketika orangnya tadi itu yang membalimi dia, yang menyakiti dia, tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau insaf, tidak mau tobat, maka dia itu akan dengan mudah untuk menjelaskan, membongkar kezaliman dia, tindakan dia, penyimpangan dia. Dikarenakan tidak langsung direspon. Nah, sabari. Tegur. Masih juga kayak gitu. Disabari, nasihati, diingatkan. Masih kayak gitu. Ini orang halim. Sampai ternyata itu orang tidak tahu diri. Tidak mau insaf, tidak mau sadar, tidak mau tobat. Maka dia kasih jatahnya. Hah? Jadi bersikap, bereaksi. Orang tahu, ini orang gak beres. Orang sesabar ini, ya, orang yang sesabar ini dikenal dengan kesabarannya, ketabahannya, lapang dadanya, jiwa besarnya, mudah memaafkan, kok bereaksi. Tanda ini orang gak beres. Paham gak? Sekali dia bersikap, langsung delosor. Orang Jawa Timur ya, delosor. Ini orang yang mendzalimi dia, langsung akan terpuruk. Alhamdulillah. Paham ya? Tapi ketika orang tadi meminta maaf, barakallahu fikum, meminta uzur, dengan mudah dia akan memaafkan dia ketika pemaafan itu mengandung sebuah kemaslahatan. Hadza halim. Tidak mudah untuk memiliki sifat al-hilm, barakallahu fikum. Tidak mudah. Karena yang diserang egonya antum. Yang diserang pribadinya antum. Nah, barakah ini enggak mudah orang bisa berjiwa besar atau dia bersabar atau dia tabah atau dia enggak reaksi dan apa. Makanya ini sifat yang sangat mulia dan sangat agung dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. At-tahallum at-ta'anni ini ada kalanya, barakallahu fikum, watak dasar tabiat yang Allah berikan kepada seseorang. Memang pembawaannya seperti itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Ketika Rasul mengatakan kepada Asy'ad bin Qais, sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah SWT. Al-hilm wal-ana. Ditanyakan sama beliau, ya Rasulullah, khaslatani atakhallaqu bihima au jabalani Allah tabaraka wa ta'ala alaihima. Ya Rasulullah, ini dua perangai yang aku harus berusaha untuk memiliki akhlak ini, ataukah dua perangai yang Allah berikan kepada aku sebagai sebuah tabiat. Beliau mengatakan, la, bal jabalakumullahu tabaraka wa ta'ala alaihima, jabalakallahu alaihima. Bukan, tapi dua perangai ini Allah anugerahkan kepada kamu sebagai sebuah tabiat. Artinya sebuah akhlak, al-hilm wal-ana, atau perangai yang lain, ada kalanya itu pembawaan orangnya. Dari sononya terlahir sebagai orang yang punya etika, yang punya akhlak, namanya al-hilm wal-ana. Syukuri. Disyukuri dan antum tajamkan ilmiahnya, secara ilmunya, supaya antum berakhlak dengan ilmu. Adakala yang kedua, adakalanya sifat ini, barakallahu fikum, harus kamu latih. Kamu dikenal orangnya temperamental, reaksioner, gampang terpancing, gampang emosi. Hah? Orangnya kadang gazakrusu, tidak dipikir, segala macamnya. Berarti engkau belum memiliki ini. Antum harus latihan, harus berusaha memiliki ini perangai dengan usaha. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dan disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bunyi sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam petikan riwayatnya, beliau mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dicapai dengan cara ta'allum, belajar agama. Ta'allum, ta'lim ilmu, belajar. Ilmu kamu raih dengan kamu belajar. Wal hilmu bitahallum, dan al hilm diraih dengan cara tahallum. Engkau melatih diri kamu untuk memiliki sifat al hilm. Ini menunjukkan, Pak Ivan, ada kalanya harus kita proses, kita latih akhlak ini. Barakallah. Gitu ya, yang ada pada dirinya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah memiliki perangai ini. Jaga, lestarikan, kembangkan, perindah dengan ilmunya. Ada yang ternyata wataknya itu memiliki ajalah, memiliki taish, memiliki khifah. Maka diproses, dilatih, dilatih, dilatih, dilatih, dilatih. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, barakallahu fikum, antum perbanyak membaca dalil, ayat, hadis, tayyib, yang menjelaskan tentang keutamaan perangai ini. Keutamaan at-ta'anni al-hilm. Supaya antum tahu pahalanya. Paham ya? Termotivasi untuk memilikinya, tahu pahalanya. Yang kedua ialah dengan cara mencontoh para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW dan kaum salaf dalam bab ini. Bagaimanakah tindakan para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad SAW dalam sifat ini? Bagaimana para sahabat, bagaimana kaum salaf, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana para ulama dalam bab ini? Sehingga barakallahu fikum, antum bisa meneladani mereka semuanya barakallahu fikum dalam perang ini. Paham ya? Ada teladan di situ. Yang ketiga, ketika ada di tempatnya antum alim, syekh, ustaz, dai, murabbi, ikhwah kita, teman-teman kita punya perangnya ini, dikenal masyhur dengan perangnya ini, halim, ta'anni, orangnya hilm dan ta'anni, maka antum sering-seringlah berjumpa dengan dia, bersahabat dengan dia, interaksi dengan dia, contoh dia, langsung dapat teladan dalam kehidupan nyata sama dia belajar. Yep. Yang berikutnya lagi adalah dengan cara engkau mencermati dampak negatif lawan sifat ini. Dampak negatif al-ajalah, sikap terburu-buru, tergesa-gesa, sama dipikir, apa dampak negatif? Cermati supaya kamu jangan jatuh padanya. Baik, orang yang temperamental, orang yang gampang bereaksi dengan tanpa dipikir, yang enggak lapang dada, bukan pemaaf, enggak punya kesabaran segala macamnya. Lihat apa dampak negatifnya. Supaya antum tinggalkan perangai seperti itu, diganti dengan ad-da'ani wal hilm. Namanya shock therapy. Awas, kalau kamu gini-gini ini akibatnya. Awas, kalau kamu gerasa gerusu ini akibatnya. Awas, kalau kamu terburu-buru ini akibatnya. Awas ya, kalau demikian ini akibat. Sehingga antum langsung ketika hendak mengerjakan hal itu, antum direm. Oh, ini bahaya. Ini negatif. Ini berbahaya. Namanya sokro. Itu sekian banyak poin yang disebutkan oleh para ulama. Cara supaya kita bisa melatih diri memiliki sebuah akhlak yang mulia yang sebelumnya tidak ada pada kita atau belum sempurna pada kita. Harus imma secara tabiat wa imma secara upaya dan usaha barakallahu fikum. Ikhwanum tina azzaikumullah, penting mungkin pada kesempatan kali ini dibawakan beberapa contoh-contoh langsung praktek bagaimana sikap al-hilm yang ada pada para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad terutama sallallahu alaihi wasallam, dan pada kaum salaf, supaya kita bisa meneladaninya barakallahu fiik. Di antara contoh al-hilm yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata beliau, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiah. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kala itu menggunakan kain burdah dari Najran yang kasar bagian tepian kerahnya, namanya hasyiah. Ini bagian kerahnya ini, bagian tepiannya ini kasar. Barakallahu fikum. Fa adrakahu a'rabi. Tiba-tiba beliau dihadang oleh seorang Arab badu, Arab dalam. Dihadang sama dia. Fa jazabahu biridaihi jazbatan syadidatan. Tiba-tiba itu Arab badui menarik beliau, ditarik selendang tadi itu dengan sangat kuat. Barakallahu fikum. Kata Anas bin Malik, fa nadartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hashidur ridaa min shiddati jazbati. Saya langsung menoleh di bagian lehernya Rasul. Ternyata membekas di lehernya beliau bekas tarian orang tadi dengan sangat kuat. Membekas ini kan kayaknya kan kasar. Tarik. Soalnya membekas di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ternyata itu sang Arabi, Arab Badui mengatakan, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Hei Muhammad, perintahkan untuk aku dari harta Allah yang ada pada kamu. Minta duit. Hah, Muhammad, duit yo, ini. Gitu ya. Hah? Muhammad, duit yo, ini. Bunyong, gitu ya. Subhanallah. Dia menghadang Rasul dengan tiba-tiba melaksanakan sebuah tindakan yang menyakiti beliau, memzalimi beliau dengan tanpa adab, dengan tanpa sopan santun yang demikian, dengan tanpa sopan santun, menak dengan begitu keras kera lehernya beliau, membekas di lehernya. Ternyata ingin minta duit. Duit ya omene, gunyong. Hah? Saya unggu apa? Katanya Anas bin Malik, faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika. Rasul hanya noleh ke arah dia sambil tertawa, senyum dia. Kemudian thumma amarlahu bi'ata, beliau memerintahkan para sahabat untuk memberi dia uang. Ini namanya halim. Ada halim. Hah? Kalau antum bisa enggak kayak gini, Pak? Hah? Lagi jalan dengan bagian ikhwah, atau ada yang menghadang antum, tarik. Gitu. Sampai kamu yang gini-gini dilepas, membekas. BTO meneng gunyo. Kira-kira antum bisa enggak menunjukkan al-halim sebagai orang yang halim? Kok nampaknya susah ya? Hah? Apa? Duite meneng. Yes. Bokem dulu, baru kemudian, bokon. Bokemnya pengganti, tindakan kamu yang kurang ajar itu. Terus, nih, cepek. Ada beru halim. Rasul halim. Tidak marah. Tidak terpancing emosinya. Nah, gitu ya. Tidak langsung bereaksi. Sabar. Memaafkan. Jiwa besar, lapang dada, dan ngasih itu orang uang. Kenapa demikian? Dikarenakan pelakunya Arabi, Arab pedalaman yang dikenal awam, jahil, kasar. Karena nggak ada ilmunya. Dipahami nggak? Ada halim. Tayyib, contoh al-halim yang ada pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya anda tahu mana halim. Ada halim. Paham siapa ya? Ada. Latih diri antum dalam bab ini. Lain halnya kalau barakallahu fikum bukan Arabi yang melakukannya. Beda. Ini Arabi. Orangnya awam, orangnya jahil. Memang tidak mengerti etika, tidak mengerti yang namanya adab, yang namanya akhlak. Ternyata bukan karena sesuatu. Bas pengen tak duit. Maka sabarlah. Antum harus bersabar, bisa menanggung penderitaan, siksaan, gangguannya orang lain, lapang dada, dan memaafkan dia, kasih. Dengan perangnya ini, Rasul bisa dengan taufik dan dari Allah Azza wa Jalla menjinakkan, melunakkan suku Arab, bangsa Arab yang kala itu banyak yang masih badu. Jinak mereka semua, lunak dan bisa masuk Islam dengan sepenuh hati, dengan seikhlasan. Itu dampak positif. Akhlak yang mulia ini membuat mereka semua betul-betul terpesona dengan akhlaknya beliau dan masuk Islam dengan baik-baik. Al-Halim. Dalam contoh yang lain, barakallahu fikum. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam barakallahu fikum bersama dengan para sahabatnya pulang dari safar singgah di sebuah tempat. Mereka barakafikum terus istirahat di bawah-bawah pohon. Rasul istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Kita tidur. Itu ya. Ternyata ada salah seorang musyrik, musyrik, kafir, mengintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diintai dia. Tahu Rasul barakallahu fikum demikian, langsung dia hunuskan pedang. Muhammad, siapa yang bisa menghalangi engkau dari pedangku ini? Ini nyawa ya ikhwan. Ini gak sembarangan ini. Rasul tangan kosong, dia bawa senjata, todong begini. Dia luar biasa, tawakal yang sangat tinggi. Seorang Nabi, seorang Rasul, punya Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, yang menghalangi aku dari engkau adalah Allah Azza wa Jalla. Menyebut nama gemeter itu orang muslim. Takut dia gemeter, langsung jatuh pedang tadi. Dia ambil sama Rasul. Sekarang siapa yang menghalangi engkau dari pedang ini? Dia mengatakan, tidak ada Muhammad. Jadilah engkau orang yang terbaik ya Muhammad. Maafkan saya, maafkan saya. Beliau maafkan. Beliau maafkan. Hadza halim, enggak gampang ya Ivan. Ini nyawa kamu nih mau melayang ini. Dan dia bukan orang muslim, musyrik. Musyrik, kafir. Tapi ketika dia posisinya betul-betul insaf, sadar minta maaf, dimaafkan sama beliau. Dan itu sangat besar dampak positif. Apa itu? Menjinakkan mereka semua dengan mudahnya mereka dengan taufik bin Allah masuk Islam dengan penuh ketakwaan. Itu namanya halim. Yang lebih daripada itu ikhwan, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya mengalami berbagai macam rintangan, cobaan, siksaan dan segala macamnya. Yang paling beliau ingat, yang paling beliau bikin sedih, saya beliau gundah gulana itu ialah ketika beliau ke dakwah ke wilayah Taif di Bani Thaqif. Barakalakum. Dakwah ke sana ditolak. Ditolak. Beliau pergi dari sana dilempari oleh perempuan, anak-anak dengan batu, sampai beliau berdarah kakinya dan segala macamnya. Beliau tentu kondisinya sangat terpuruk. Sangat sedih, sangat pokoknya galau beliau ketika itu. Mahmum. Tak sadar beliau sampai di sebuah tempat namanya Qurn Thalib. Tiba-tiba ada awan di atasnya beliau. Tiba-tiba ada malaikat Jibril memanggil beliau dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mendengarkan ucapan kaum kamu ini kepada engkau. Dan bagaimana respon mereka kepada engkau? Sungguh Allah telah mengutus, mengirim kepada kamu malakul jibal, malaikat gunung. Dia siap untuk mengerjakan yang kamu perintahkan. Kalau kamu memerintahkan, akan dia kerjakan sama dia. Maka saya dipanggil, kata Rasul, oleh malakul jibal, malaikat gunung, dan mengatakan bahwasanya Allah mengutus dia untuk kepada Rasulullah SAW untuk siap melaksanakan yang diperintahkan sama beliau. Kata malaikat jibal, kalau seandainya engkau wahai Muhammad memerintahkan aku untuk apa namanya mengangkat dua bukit ini dan saya timpakan kepada mereka, akan saya kerja. Angkat dua bukit, dua gunung, timpakan kepada mereka semua, akan saya kerja. Kesempatan untuk apa ya Evan? Balas dendam, gitu ya, disakiti segala macam. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak. Dia mengatakan, la, jangan. Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan. Bahkan saya berharap semoga Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dengan tanpa sekutu baginya. Ada halim. Berat ya, jangan dikira gampang. Antum terzalimi, antum tersakiti, antum yang dianiaya, dan segala macamnya. Pribadinya antum dilecehkan segala macamnya, tapi antum memaafkan dia dikarenakan memang orangnya layak dimaafkan dan demikian kemaslahatannya. Barakallahu fiik. Hadza halim. Difahami insyaallah. Berat ya, berat. Baik, disebutkan dalam sebuah asar dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kala itu sebagai seorang raja, seorang malik, khalifah dari Bani Umayyah. Raja pertama Bani Dawlah Bani Umayyah. Ada seseorang tiba-tiba mengeluarkan ucapan yang keras, kasar pada beliau. Kamu, ada yang ngomong, lau aqabta, udah hukum aja dia, hukum dia, hukum dia, hukum dia. Kamu kan seorang penguasa, hukum dia. Katanya Muawiyah, inni la astahyi ayyadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Saya malu sifat hilm yang ada pada aku menjadi sempit karena kesalahan seseorang dari rakyatku. Malu saya untuk menghukum dia gitu. Hah? Karena punya hilm seseorang yang halim, jadi malu. Malu saya untuk menghukum dia. Masa saya enggak bisa memaafkan dia? Seseorang dari rakyat aku yang mungkin dia punya ini, punya itu, marah kepada aku. Saya malu menghukum. Ada halim. Karena mungkin perkara pribadi. Dan terkait dengan masalah pribadinya beliau, seorang penguasa. Enggak berkaitan dengan masalah kenegaraan atau kebangsaan yang membahayakan bangsanya atau negaranya. Ala kulli hal, mesti banyak lagi yang lain barakallahu fikum yang datang dari athar dan juga hadis tentang contoh-contoh al-hilm. Dan penting diadakan atau ada pada kita semuanya barakallahu fikum dalam keseharian kita, terutama kepada istri kita yang halim, ya. Perempuan banyak aneh-anehnya, yang halim, yang sabar. Anak-anak kita juga demikian, yang halim. Barakallahu fikum, terkait dengan khon-khon kita, tetangga kita, muslim secara umum, yang halim. Halim itu bukan berarti antum lemah. Tidak, antum punya kemampuan untuk membalas. Tapi tidak antum kerjakan. Paham insyaallah? Tahu bedanya ya? Tapi kalau antumnya memang orang enggak punya kemampuan untuk membalas, mengantumnya terpuruk. Ya wis, maafkan wis, halim, halim. Itu bukan namanya halim, andanya lemah namanya itu dhaif. Lah. Antum punya kemampuan. Punya kemampuan untuk membalas, punya kemampuan untuk bereaksi, punya kemampuan untuk marah, untuk emosi, bisa. Tapi itu enggak antum lakukan. Karena kondisinya enggak seperti ini namanya halim. Faham misalnya ya? Sabarnya tinggi, bisa menanggung gangguan orang lain, jiwa besar, jiwanya lapang, enggak gampang emosi, bukan temperamental, enggak gampang bereaksi, suka memaafkan ketika ada kemaslahatannya, plus ta'anni dipikir masa-masa ketika barakallahu fikum berbuat atau bertindak atau berucap, apalagi terkait dengan masalah menerima sebuah berita atau menebarkan sebuah berita. Ini dua sifat yang sangat mulia, at-ta'anni wal hilm. Barakallahu fikum. Di zaman kita sekarang ini, at-ta'anni sangat penting, terutama terkait dengan masalah akhbar, masalah berita. Antum jangan menjadi korban berita. Paham ya? Sekarang beritanya itu ditarik atas, tarik bawah, kanan, kiri, maju, semuanya bisa. Molor bisa, ngaret bisa, semua bisa. Ini zaman modern sekarang ini. Sehingga jangan mudah menerima sebuah berita, jangan gampang untuk menebarkan sebuah berita. Apalagi berkaitan dengan masyarakat kita, apalagi berkaitan dengan bangsa kita, atau negara kita, atau penguasa kita. Banyak hoax di dalamnya barakallahu fikum yang ta'anni bil akhbar, juga terkait dengan tindakan dan segala macamnya yang sangat penting, terutama di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, tindakan kita harus direm, Jangan asal bertindak. Pikir masa-masa. Ucapan kita harus diredam. Pikir masa-masa. Jangan gampang untuk mengeluarkan statement dan semisalnya, barakallahu. Ini semuanya untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain, barakallahu. Yep, dalam muamalah sehari-hari dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan family, tetangga, para ikhwah secara khusus. Para ikhwah secara khusus. Al-hilm sangat-sangat harus ada pada kita. Jangan jadi orang yang gampang emosi, yang gampang marah, yang temperamental, dan segala macamnya. Jadilah orang yang halim. InsyaAllah, muamalah akan menjadi bagus, jadi indah dengan perang yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ingat, dicintai oleh Allah Azza wa Jal, Anda mendapatkan mahabbatullah dengan perang ini. Dan bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufiknya kepada dia, dijaga anggota tubuhnya dari berbagai macam penyimpangan, diberikan taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan kabulkan doanya, Allah akan penuhi permintaan dia, Allah akan lindungi dia, ilahi. Sehingga itu yang sangat diharapkan dari kita semua, mahabbatullah lil abdi, Allah mencintai kita. Kalau kita mencintai Allah, perlu bukti. Karena Allah mencintai kita itu pasti. Barakallah. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga bisa memiliki sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya cukup sekian, jam 6 lebih 5 menit. Gitu ya. Secara yang di anu saya sudah masuk waktu maghrib. Kalau belum tinggal sedikit kita persiapan untuk maghrib barakallah. Aktafi lahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.